بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan rahimahullah taala, menukilkan dari kalamnya Ibnu Katsir telah menafsirkan firman Allah taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Dan sesungguhnya dulu dari kalangan manusia ada yang minta perlindungan dengan bangsa jin. Maka bangsa jin tadi menambahi ketakutan terhadap bangsa manusia. Qala Ibnu Katsir, ay kunna nara anna lana fadlan 'alal insi li'annahum kanu ya'udzuuna bina. Yani kunna, kami bangsa jin melihat atau kami punya pengetahuan bahwasanya kami mengetahui bahwasanya kami memiliki keutamaan atas bangsa manusia. Karena mereka bangsa manusia berlindung dengan kami. Ai idza nazalu wadiyan aw makanan muhisan minal barari wa ghairiha. Yani apabila manusia tadi, bangsa manusia singgah di lembah atau tempat yang muhis, yang mengerikan, tempat yang sepi. Minal barori, ini dari tempat-tempat yang berupa daratan dan yang lainnya. Kama kanat adatul arab fi jahiliyatiha ya'uduna bi azimi dzalikal makan minal jan ayusibahum bisa'in yasu'uhum. Semua dulu orang-orang Arab di zaman jahiliyah mereka berlindung dengan pembesar tempat tersebut. Pembesar tadi dari kalangan jin. Kenapa minta perlindungan dari pembesar dari kalangan jin? Ayusibahum bisa'in alla yusibahum, agar tidaklah menimpa mereka. Agar tidak menimpa mereka sesuatu yang memburukkan keadaan mereka. Ayusibahum ini alla yusibahum. Kamakan ahadum yadkhulu bilad a'da'ihi, sebagaimana dulu seseorang di antara ahlul jahiliyah dari kalangan Arab, seseorang di antara mereka masuk di negeri musuh mereka, di negeri musuhnya. Fi jiwari rajulin kafir, jiwar itu maknanya dalam perlindungan, jiwar maknanya himayah. Hama yahmi himayatan, perlindungan, penjagaan, sama dengan jiwar. Seperti seorang di antara mereka masuk ke negeri musuhnya, masuk dalam perlindungan rajulin kabir, seperti pemimpin kabilah, pemimpin suku. Wazimamihi wa khofaratihi, maksudnya minta seperti orang itu minta perlindungan dengan pembesar suatu kaum. Mereka di zaman jahiliyah minta perlindungan dengan pembesarnya jin, biar tidak menimpa mereka keburukan yang dianggapnya akan menimpa. Falamar atil jinnu anal insa ya'uduna bihim min khaufihim minhum zaduhum rohaqo. Maka tatkala jin itu melihat atau mengetahui, ro'al jin maknanya alimah. Maka tatkala jin itu mengetahui bahwasanya bangsa manusia berlindung dengan jin, dikarenakan atau sebab takutnya bangsa manusia dari bangsa jin, maka bangsa jin tadi menambahi bangsa manusia semakin khauf, rohaqo, khaufan, wa irhaban. Khauf, irhab itu sama saja. Irhab itu menakutkan. Antum tahu irhab? Sekarang sering dikenal bahasa irhabi. Irhabi itu teroris. Yang bikin teror, yang bikin ketakutan. Teroris itu bahasa Arabnya irhab. Teror itu bahasa Arabnya irhab. Kalau pelakunya dikatakan irhabi. Bahasa merekanya teroris. Jadi khauf, takhwif sama irhab maknanya sama. Takhwif menakutkan sama dengan irhab. Dha'ron yakni fazian, semakin takut. Semakin jin tadi membuat takut bangsa manusia ketika bangsa manusia berlindung dengan bangsa jin. Hatta yabqau asadda minhum makhafatan. Sampai-sampai terus semakin takut dari bangsa jin. Waksara ta'awudan bim dan semakin minta perlindungan dengan jin. Ila an qala. Itu yang punya ana. Yang tadi apa? Ila an qala qala Abul Aliya. Ila an qala itu fa'ilnya Ibnu Katsir sampai lanjutan dari kalam Ibnu Katsir yaitu qala Abul Aliya. Ila an qala Ibnu Katsir ringkasnya di sana ada kalimat yang dipotong oleh Syekh Abdul Rahman. Ila an qala. Ya kan? Sampai perkataannya beliau Ibnu Katsir qala Abul Aliya. Berkata Abul Aliya warabi wa Zaid bin Aslam rohakon aik khaufan. Jadi bazadahum rohako maknanya khauf. Rohakon ya khauf. Maka bangsa jin menambahi bangsa manusia semakin takut dengan sebab mereka bangsa manusia berlindung dengan bangsa jin tadi. Waqal al-awfi an Ibn Abbas bazaduhum rohako aik isman. Rohak di sini kalau Ibnu Abbas mengatakan dosa, semakin menambah dosa. Selama mereka minta perlindungan dengan jin, maka jin tadi semakin menambah mereka banyak berbuat dosa, menambah bangsa semakin banyak berbuat dosa. Wa kadza qala Qatadah, demikianlah perkataannya Qatadah intaha. Wa dzaaka annar rajula wa dzaaka. Ya kan, bisa dengan wa dzalika. Ini adalah jumlah ta'liliyah. Dan yang dikarenakan, dan kenapa demikian? Wadaka, dan itu dikarenakan, annar rajula minal arab. Wadalika atau wadaka, itu maknanya jumlah ta'liliyah. Sebabnya, dikarenakan bahwasanya ar-rajul, seseorang dari kalangan Arab. Karena idha amsa, apa nama amsa kemarin? Abdullah? Karena idza amsa jika masuk di waktu sore. Amsa yumsi itu masuk di waktu sore. Asbaha masuk di waktu pagi. Adha masuk di waktu duha. Paham? Dulu dari kalangan orang Arab, seseorang di antara mereka apabila masuk di waktu sore, di wadi kofrin, di lembah yang kosong, yang mengerikan, wa khafa ala nafsi, dan dia takut akan dirinya, dari keselamatan dirinya, takut akan keselamatan dirinya, khawatir akan keselamatan dirinya, kalau dia berkata, a'udhu bisayyidi hadal wadi min subahai qawmihi, dia bilang, aku berlindung dengan pembesar lembah ini, dari kejelekan-kejelekan kaumnya yang bodoh. Yuridu kabirul jin, yang diinginkan Sayyidu Adal Wadi adalah yang dengan kalimat di Sayyidu Adal Wadi yaitu pembesar jin. Waqat ijma' ulama'u 'ala anna la yajuz isti'adzatu bi ghairillah. Nah ini. Ulama telah berijma'. Ulama telah berijma' bersepakat bahwasanya tidak dibolehkan berlindung dengan selain Allah. Enggak boleh isti'adzah bi ghairillah, la yajuz. Maknanya haram. Dan hukumnya ya ini menjadi syirik jika dilakukan isti'adzah dengan selain Allah Ta'ala. Wa qala Mula Ali Qari. Ini nama rangkap. Nama rangkap Mula Ali Qori. Nama satu orang. Ya kan? Seperti Ahmad. Siapa begitu? Ahmad Parsono. Ahmad Wibowo. Itu namanya apa? Nama rangkap. Faqala Mula Ali Qori Al-Hanafi. Mula. Ini nama-nama yang dipakai oleh orang-orang daerah Pakistan. Pakai nama Mula. Mula Umar memimpin apa? Siapa Mula Umar memimpin siapa? Pemimpin apa? Pemimpin Afghanistan itu apa namanya? Negara apa? Yang bubar itu? Taliban, ayo. Taliban itu pemimpinnya Mula Umar. Nama-nama seperti nama dari orang-orang di situ. Qala Mula Ali Qori Al-Hanafi la yajuzu i'adatu bil jin. Seorang alim dari kalangan Al-Hanafi namanya Mula Ali Qori rahimahullah taala mengatakan tidak boleh minta perlindungan dengan jin. Isti'adza. Adza ya'udu, ista'adza minta perlindungan, adza ya'udu. Berlindung, ista'adza minta perlindungan. Itu ada al-alif, ada sin, ada tak, itu namanya maknanya minta istada'a, istakhraja. Istakhraja minta keluar. Istada'a minta manggil. Jadi istaf'ala. Jadi minta perlindungan dengan jin itu enggak boleh. Faqadzamallahu al-kafirin ala dzalik. Ala dzalik. Ala dzalik. Dzalik ini isim isyarah. Apa musyar ilaihnya? Sungguh Allah telah mencela orang-orang kafir atas itu apa? Itu yakni minta perlindungan dengan jin. Wa dzakara al-ayata wa qala. Kemudian Ali Maulid Al-Qari menyebutkan ayat dan dia berkata qala ta'ala wa yauma yahsyuruhum jami'an. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi. Qala ta'ala wa yauma yahsyuruhum jami'an, pada hari Allah mengumpulkan mereka seluruhnya. Jin dan manusia dikumpulkan. Allah memanggil wahai segenap jin. Kalian dulu qad istakthartum minal insi. Kalian telah memperbanyak manfaat dari manusia. Waqul auliya'uhu minal insi, dan berkata pembesar-pembesar mereka dari kalangan bangsa manusia, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, dulu kami di dunia satu sama lain antara kami saling mencari, merasakan nikmat. Wabalakna ajalana ladhi ajaltalana. Nah, sekarang sudah sampai keadaan seperti ini. Sudah di neraka. Qala Allah Ta'ala berfirman, an-naru maswakum, neraka ini tempat tinggal kalian. Khalidina kalian abadi, fiha di sana. Dalamnya illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Kalimat illa masya Allah ini bukan kufar keluar dari neraka. Ini sebagian ayat yang menjadikan syubhat untuk neraka itu akan fana, akan hilang, akan sirna. Dan ini adalah pendapat yang paling lemah dari perkara yang dinukilkan dari Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Pendapat yang paling lemah dari beliau di mana bahwasanya punah pendapat neraka itu akan fana. Apa itu? Baik. Maka di sini illa masya Allah adalah khos alal usot min ahlil kabair. Ghairul musyrikin, bukan orang-orang musyrik. Kalau musyrik mereka abadi. Nanti kholi dina fiha illa masyaallah itu adalah pelaku-pelaku maksiat saja. Dari kalangan pelaku dosa besar. Kalau musyrikin tidak. Kalau musyrikin mereka abadi di neraka. Abadan. Khilafan ala ahlil bidah. Kalau lebih panah innar. Mereka yang mengatakan beda dengan ahlul bidah. Mereka mengatakan neraka akan panah. Ini pendapatnya dalam bin Shafwan. Mereka berdalil dengan sebagian ayat ini. Wada khotoun fahisun yang termasuk kesalahan yang sangat parah. Dan dalam kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah Mukhtasar Sawaiqul Mursalah di sana memang sangat terkesan gamblang sekali kalamnya beliau nerakakan panah. Ini pendapat yang paling lemah dari beliau yang dibantah oleh Syekh Nasir Al-Albani dan juga sebelumnya. Dari kalamnya Sa'na'ani Raful Astar Anil Qa'ilina Bipanah Innar. Kalau yang nerakanya pelaku maksiat memang benar akan sirna. Nerakanya pelaku maksiat akan sirna. Tapi nerakanya kufar enggak akan ada habisnya selama-lamanya. Ada di sini illa masyaallah. Inilah yang sebagian ayat yang dijadikan subhatnya mereka. Fastimta'ul insi bil jinni fi qada'i hawa'ijihi. Fastimta'ul insi bil jinni. Bangsat manusia. Istimta'ah. Mengambil rasa enak dengan jin, bangsa jin, caranya, ya kan? Jin tadi itu dianggap bisa menunaikan kebutuhannya seorang bangsa insan. Jadi bangsa insan, bangsa manusia itu minta rasa enak, memiliki rasa senang dengan bangsa jin. Kenapa? Karena dianggapnya bahwa bangsa jin itu bisa menunaikan kebutuhannya bangsa manusia ketika mereka minta. Maka dikatakan fikote hawa ijihi wa mtisali awamirihi wa ikhbari bisa'in minal mughayyabat. Karena bangsa jin bisa mematuhi perintahnya bangsa manusia dan bisa memberikan khabar dengan sesuatu perkara-perkara yang gaib. Maka bangsa manusia merasa istimta, merasa bersenang-senang dengan bangsa jin. Betul. Istilahnya sebagian orang punya khodam. Khodam ini diambil dari bangsa jin. Maka kemauannya manusia tadi itu dituruti semuanya. Di antaranya adalah minta berita perkara-perkara gaib dari bangsa jin dikasih tahu. Kebutuhannya dipenuhi, dibantu. Maka dikatakan ada yang mengatakan punya ajian bolosewu. Ngerti bolosewu? Ketika lagi menghadapi musuh, tiba-tiba badannya jadi 1000. Iya, bolos sewu. Iya, Pak Bambang. Ya kan? Kayak keras sinting. Aliran apa? Aliran keras sinting. Ada keras sinting. Mereka bilang keras sakti, kita bilang keras sinting. Nah, itu. Suka seperti itu. Dan yang lainnya. Seperti ajian sebagian apa? Bela diri Islami menurut bahasa mereka yang disebut dengan tapak apa? Tapak besi. Besi dari yang bagus, jelek semuanya. Nah. Ayo. Ketika mau menghadapi musuh, baca ayat ini, wa idza fatastum fatastum jabbarin, semua musuh akan kelabakan. Ber. Disap dua jadi kapuk. Nah. Disap dua jadi monyet. Ayo. Seperti itu. Nah, itu biasanya istimta'ul insi bil jinni. Bangsa manusia bersenang-senang dengan bangsa jin, caranya jin tadi itu dianggap bisa membantu kebutuhannya bangsa manusia seperti memberitakan perkara-perkara yang gaib, perintahnya dipatuhi dan yang lainnya. Ya kan? Istimta'ul jinni bil insi. Sedangkan istimta'ul jinni, sedangkan istimta'ul jinni bangsa jin bersenang-senang dengan bangsa manusia, caranya ta'dhimuhu iyahu. Ndamiruhu kembali kepada siapa? Ta'dhimuhu. Ndamiruhu kembali kepada siapa? Ndamir ini fa'il atau maf'ul? Syafi'i. Ta'dhimuhu. Ndamir ini fa'il atau maf'ul? mudhaf ilaih. Ya iya, tapi mudhaf ini mudhaf idafatul masdar li fa'ili atau li maf'ulihi? Ah, Pak Dana. Ayo, Pak. Mbak Dana. Ah. Ayo, Dul. Wastintaqul jinni bil insi ta'dimuhu. Hu ini kembali kepada jin. Nah. Ya. Jin atau anu? Atau insi? Hah? Insinya, hu ini insi. Bangsa insi itu mengagungkan jin gitu. Bangsa manusia mengagungkan jin. Jadi jin itu merasa senang-senang dengan bangsa manusia dikarenakan bangsa manusia itu mengagungkan jin. Kenapa kok diagungkan? Nah, karena apa? Dia merasa dijadikan backingnya manusia, minta pemberitaan ilmu gaib dan yang lainnya. Pasti minta lu jinni bil insi ta'dimul insi al jinnah gitu. Ta'dimul insi al jinniyah. Jadi bangsa manusia mengagungkan bangsa jin. Maka bangsa jin itu merasa istimta, merasa senang. Wasti'adzatuhu bihi, dan juga bangsa manusia itu minta perlindungan dengan jin. Wakhudu'uhu lahu, dan tunduknya bangsa manusia dengan jin. Nah, ini jin merasa senang. Jadi saling senang menyenangkan. Itu tadi, Rabbana. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, kami dulu di dunia saling manfaat memanfaatkan, saling enak mengenakkan antara kami dengan bangsa jin dan bangsa manusia, saling enak mengenakkan dulu di dunia. Caranya tadi. Saling untung menguntungkan. Tapi keuntungan ini, keuntungan yang mengakibatkan mereka di neraka bareng-bareng karena syirik. Mereka di neraka bareng-bareng. Karena keuntungan syirkiyah, ini namanya. Mafhum toh? Saling untung menguntung tapi apa dalam perkara yang jahat. Namanya ta'awun 'alal ismi wal udwan, antara bangsa jin dan bangsa manusia. Maka akibatnya di neraka bareng-bareng. Intaha mula khosan, habis secara ringkas dari kalamnya mula Al-Qari dalam menjelaskan ayat ini tentang tidak bolehnya minta perlindungan dengan jin. Mabum? Nah. Dan rata-rata yang namanya orang yang sudah masuk dalam ilmu kanuragan bela diri kesaktian, ya sudah. Itu sudah istimta'nya mereka antara jin dan manusia sudah rata-rata, sudah mayoritas. Kecuali yang biasa-biasa saja, yang tidak pakai rute-rute atau trik-trik syirkiyah dan bid'ah, yang katanya ayam putih, ayam hitam, dan semisalnya. Maka itu berarti kan mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, ilmu bela diri yang sekarang ini ramai di negeri kita ini, di setiap kota, di desa-desa, dipasang tugu. Nanti gambarnya apa? Sakit hati, SH, sakit hati. Nih, macam-macam. Ya kan? Nah, itu. Makanya kalau sekedar olahraga, seperti yang diajarkan Pak Adi, mungkin nggak sampai ke arah apa? Yang seperti diceritakan oleh mereka-mereka itu, yang sekarang ini, IKS itu dipasang situ. Karena ada baliho kau wadi. Nanti baliho. Apa sih ini? Apa sih dengan itu? Baliho. Sepanduk atau baliho apa dengan itu? Baliho, bopo. Nah, kalau itu perhatikan, masuk dalam medan seperti itu adalah rawan. Rawan akan digiring kepada kesyirikan. Rawan. Maka jangan jauh-jauh ke dalam perkara tersebut. Cukup dengan kalau memang mau olahraga, bela diri semisalnya, ya sederhana-sederhana saja. Baik. Jadi masalah istimta, jadi Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, ya ini maksud dari kalamnya mula Al-Qari tadi, saling senang menyenangkan antara bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa jin senang dengan bangsa manusia karena bangsa manusia menggedekan, mengagungkan bangsa jin. Bangsa manusia senang dengan bangsa jin karena jin bisa dianggap membantu mereka. Ya kan? Nah, itu. Maka banyak digunakan dalam perkara-perkara dosa. Seperti semar mensem. Semar mensem itu semar mensem? Pak Sugeng mungkin ngerti semar mensem. Semar mensem, tuwek keriput. Nanti dianggapnya oleh pacarnya, masya Allah masih muda. Bening. Padahal sudah tuwek keriput. Nah. Ya, ayo singgah semar mensem. Semar mensem, goyang jaran tengah latar. Eber. Uyai sakburan. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fi anna kauna syai'i yahsulu bi manfa'atun dunyawiyatun la yadullu 'ala annahu laysa min asyirki. Tengok di sini. Ini kalimat yang sangat istimewa. Dalam bab ini diambil faedah bahwasanya keberadaan sesuatu itu dengan sesuatu itu bisa dihasilkan adanya manfaat duniawi ya. Ini bukan menunjukkan bahwasanya bukan syirik. Ya kan? Jadi menghasilkan dengan sesuatu hasil yang ada manfaat duniawi ya, yang memang itu berangkatnya dari syirik, ya tetap syirik. Bukan kok kemudian, kan ada hasilnya, kan ada manfaatnya, kan terbukti. Nah, terbukti dan tidak terbukti itu bukan menunjukkan tentang perkara itu bukan syirik. Ya kan? Walaupun terbukti ada manfaatnya, kalau memang berangkatnya dari kesyirikan, ya sih. Syirik seperti minta perlindungan dengan bangsa jin. Jin menolongnya. Maka selamat dari apa yang dianggapnya akan membahayakan dirinya. Selamat. Memang benar. Dari anggapan yang dia anggap. Tapi itu bukan menunjukkan bukan syirik. Syirik ya tetap sih. Syirik walaupun ada hasil. Walaupun ada hasilnya. Tukang sihir disuruh mengeluarkan orang yang kena sihir. Jin yang ada di dalamnya. Ya, keluar. Tapi apakah munculkan harus boleh? Tidak, Bu. Tidak boleh. Maaf, Bu. Seperti obat-obatan. Kalau memang itu perkara haram, walaupun menyembuhkan, tetap hak. Haram. Tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Seperti sekarang ini, banyak orang yang berobat batuk dengan apa? Dengan rokok jisamsu. Katanya rokok jisamsu itu obat batuk. Ya. Seperti rokok apa lagi? Apa rokok apa? Rokok apa sih ini? Rokok yang dokter... herbal, semua rokok ya herbal. Enggak ada herbal gimana? Rokok cuma yang herbal, ya. Tembakau ya herbal, enggak herbal gimana? Mana rokok enggak herbal? Semua rokok ya herbal, tapi yang namanya tembakau itu adalah hukumnya adalah hukum asalnya haram karena memang mengandung hal-hal yang negatif. Yang banyak mudarat daripada manfaatnya. Katanya bisa dinetralkan. Nah ini yang menjadi teka-teki. Netral sejauh mana menetralkan tembakau. Kalau tembakau dinetralkan akan seperti apa? Seperti daun pisang yang kering itu. Tembakau dinetralkan dari kandungannya ya kayak daun pisang yang kering itu. Apa gunanya? Kayak daun mangga yang kering itu aja. Kayak daun nangka gitu. Iya toh. Karena sudah kandungannya habis semuanya. Berarti tinggal kayak ada daun nangka yang kering itu. Kayak kertas gitu aja, kertas itu kertas buku tulis itu aja sama aja, itu digiling jadikan tepung dibikin rokok itu. Nah, ini yang menjadi subuhat terhadap mereka-mereka yang kadang ketantol dengan sebagian para dokter yang apa kebingungan memasarkan apa tembakau dengan gaya nama lain. Taib. Qauluhu wa an Khawlata binti Hakim anha qalat Sami'tu Rasulullah SAW yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalika rawahu Muslimun. Kisah dulu Ahmad bin Abdullah mendatangkan hadis dari Khawla binti Hakim riwayatnya Imam Muslim. Bahwasanya beliau menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang turun, yang singgah dalam suatu tempat, singgah, bisa rumah, bisa gubuk, bisa tempat-tempat yang dia singgah di situ. Karena manzil ini isim makan, tempat singgah, tempat turun. Barang siapa yang singgah dalam tempat dia singgah, bisa rumah, bisa lembah, bisa gubuk reyot, bisa yang lain yang mending tempat apa, bisa apa, bisa tempat-tempat yang dia tempat tinggal di situ, di bawah pohon besar dan yang lainnya. Lalu dia berkata, "A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang tamat. Mana tamat akan jelaskan di lukut ini. Dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ini juga akan jelaskan tentang makna syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahla, maka tidak ada sesuatu yang membahayakan diri sampai dia meninggalkan tempat tersebut yang dia tinggal di situ. Ini sebagai ganti daripada orang berlindung dengan bangsa jin. Cukup dengan kalimat ini. Ya kan? Katakan itu. Qauluhu anari Arwan. Ya Khawlatu bintu Hakim. Ya Khawlatu bintu Hakim bini Umayyah As-Salamiyah. Yukululaha Ummu Syarik. Dia Khawla ini juga disebut dengan kunianya Ummu Syarik, yang dikenal dengan Ummu Syarik, dia Khawla ini. Wa yukulu innaha ya Al-Wahibah. Juga dikatakan bahwasanya dialah Wahibah. Wahibah adalah isim fa'il dari kata wahabah yahibu. Alati wahabat nafsaha li Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu menghibahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah gratis tanpa mas kawin, itu namanya hibah. Ya kan? Wa kanat qablu dan dulu sebelumnya wa kanat qablu. Kenapa dibaca qablu? Syafi'i. Kenapa baca qablu? Ayub. Karena terputus anil itu dari itu apa? Wa kana qablu tahta Utsmana bin Mas'ud dulu, ya kan? Dulu dia Khawla ini jadi istrinya Utsman bin Mas'ud. Tahta itu dulu menjadi istrinya Utsman bin Mas'ud. Gitu. Kalau Ibn Abdul Bar, wakanat solehatan fadilah, dulu seorang wanita yang solehah yang mulia. Taib. Qauluhu a'udzu bikalimatillahi tamat. Maknanya aku belum dengan kalimat-kalimat Allah yang tamat. Apa yang tamat? Di sini. Al-Kamilat. Kata Imam Qurtubi. Syara Allah li ahli al-Islam ayasta'idhu bihi. Badalan amma yaf'aluhu ahlul jahiliyah minal isti'adzata bil jin. Allah mensyariatkan untuk pemeluk agama Islam. Allah mensyariatkan bagi pemeluk agama Islam supaya mereka berlindung dengan Allah. Atau dengan bihi, dengan Allah. Atau dengan kalimat ini. Badalan sebagai ganti dari apa yang dilakukannya oleh ahlul jahiliyah berupa minta perlindungan dengan jin. Badalan sebagai ganti. Allah mensyariatkan bagi pemeluk agama Islam agar mereka berlindung dengan Allah Ta'ala sebagai ganti dari apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah berupa minta perlindungan dengan jin. Fasara Allah lil muslimina ayyasta'idu bi asma'ihi wa sifatihi, maka Allah mensyariatkan bagi kaum muslimin agar mereka berlindung dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ini kalimatullah, ini sifat Allah Azza wa Jalla. Qala al-Qurtubi kila ma'nahu al-kamilat, makna kamilat adalah makna kalimat tamat adalah al-kamilat. Makna tamat adalah kamilat. Alatillah yalhaquha naqsun wala aibun. Karena kamilat naatnya, sifatnya adalah tidak akan ditemui, tidak akan dilewati oleh kekurangan dan keaiban terhadap kalimat-kalimat Allah tadi. Kama yalahaku kalam al-basar, sebagaimana layaknya kalamnya manusia, walaupun sebagus apapun kalamnya manusia, akan ada kekurangannya. Ada sisi kekurangannya. Radit, gambar. Rungokno. Jadi, a'udhu bi kalimatillahi tamat, mana tahu adalah apa? Kamilat. Yang enggak akan ditemui kekurangan, enggak akan didapati kekurangan, enggak akan dilewati kekurangan dan keaiban. Sebagaimana layaknya kalamnya manusia, sebaik apapun kalamnya manusia, akan ada sisi kekurangannya, ada sisi aibnya. Wakila makna safiyah al-kafiyah. Tamat adalah safiyah al-kafiyah, yang mencukupi, penyembuh dan mencukupi. Safiyah penyembuh, kafiyah yang mencukupi. Wakila al-kalimatu huna hiya al-Qur'an. Dan yang dikatakan bahwasanya kalimat dalam ayat, dalam hadis, dalam hadis saja adalah Al-Qur'an. Qul fa innallaha akhbara anhu an bi annahu huda wasifa. Kenapa? Karena Allah mengkhabarkan tentang Al-Qur'an bahwasanya Qur'an itu adalah huda, petunjuk dan sifat dan obat. Obat hati dan obat luka semuanya bisa, obat secara mutlak. Obat hati juga Al-Qur'an. Nah, obat yang hissi juga bisa dengan Al-Qur'an. Penyakit yang hissi yang bisa diraba seperti gatal dan misalnya bisa dengan Al-Qur'an. Perhatikan. Nomor perhatikan. Wa dal amru ala jihatil irsyad. Wa dal amru ala jihatil irsyad ila ma yadfa'u bi al-adha. Perhatikan di situ. Dan perintah ini adalah perintah yang sifatnya adalah apa? Jihatul irsyad, yaitu bimbingan. Sisi arah maknanya pembimbingan kepada apa yang bisa digunakan dengannya untuk menepis dan mengikis gangguan. Perkara yang mengganggu itu bisa dikikis dan ditepis dan dihilangkan dengan doa tadi. Doa minta perlindungan tadi. Wala makana dhalika isti'a. Memang kan dalika isti'adatun bisifatillah, isti'adatun bisifatillah ta'ala, kana min babil mandub ilahi al-muraghabu fihi. Al-muraghabu fihi. Karena itu termasuk isti'adatan, minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah ta'ala, maka termasuk dari bab yang dimandubkan, dianjurkan, didorongkan supaya orang itu senang dengan minta perlindungan tadi. Perkara yang dianjurkan, ditargib. Orang itu dianggap supaya senang, dibikin supaya senang dengan minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa ala hadza fa haqqul musta'izi billahi aw bi asma'ihi wa sifatati ayyusaddiqallaha atau ayyasduqallaha fi iltija'ihi ilaihi. Maka di atas penjelasan ini, maka haknya seorang yang minta perlindungan dengan Allah, mana hakku ini, mana wajib, kewajiban gitu. Fahakul musta'id, maka kewajiban seorang yang minta perlindungan dengan Allah. Fahakul musta'id, maka ini fawujubul musta'id. Nah gitu. Hak mananya wajib. Maka kewajiban bagi orang yang minta perlindungan dengan Allah, atau dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka caranya, ayyasdukallaha. Allah benar-benar memiliki jujur dengan Allah. Memiliki kejujuran dengan Allah Ta'ala dalam perlindungan dia kepadanya. Fil tidai, layarnya benar-benar bukan sekedar mengucapkan dalam mulut, hatinya enggak hadir. Ketika dia minta perlindungan dengan Allah, maka benar-benar hatinya harus hadir. Itu namanya sidik. Jujur dalam benar-benar minta perlindungan. Wa tawakkal bidzalika alaihi. Dan bertawakal atas Allah Ta'ala dengan benar-benar tawakal yang sesuai dengan tuntutannya. Wa yuhdiroh. Ahdoro yuhdir, menghadirkan. Dalam apa yang dia minta kepada Allah tadi itu berupa perlindungan, biqalbi, dihadirkan dalam hatinya. Ahdoro yuhdiru, ihdor, menghadirkan. Artinya dalam ketika dia minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Famata fa'ala dalika wa sala ila muntaha talabi wa maghfirati dambi. Maka barang siapa melakukan itu dengan cara yang telah disebutkan tadi itu, resepnya. Resepnya tadi dandarnya apa? Aisyadikallaha fil tidaihi ilaihi. Atau ayasdukallaha fil tidaihi ilaihi. Betawakkala bidalika alaihi wa yuhdira dalika biqalbi. Namanya resep. Maka kapan seorang itu memenuhi resep ini? Wasolah. Maka dia akan sampai kepada puncak tuntutannya dan pengampunan dari dosanya. Mahfum? Nah, ini resep untuk berlindung dengan Allah dan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Tata aturannya, sifatnya bagaimana? Bukan kok kemudian mulutnya minta perlindungan dengan Allah tapi hatinya tidak hadir. Ya kan? Maka beda antara hati dengan mulut, kalau sudah beda maka hasilnya beda. Maka antara mulut dengan hati harus satu. Kalau Rasulullah SAW rahmat Allah, waqad nassa ala imatuka Ahmad wa ghairihi al annahu la yatus isti'adatu bi makhluqin. Waqad nassa, nassatun nassa ya nusu, ta'yin ayyana yu ayyin ta'yinan. Para imam telah memastikan. Sungguh para imam telah memastikan. Nah itu. Bahwasanya ya kan tidak boleh minta perlindungan dengan makhluk seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa hadza mimma tadallu bi al anna kalamullah wa makhluq, dan ini termasuk hadis ini termasuk dari apa yang mereka jadikan hujjah, jadikan dalil bahwasanya kalam Allah itu bukanlah makhluk. A'udzu bi kalimatillahi tammat, berarti kalamnya Allah itu bukan makhluk. Buktinya boleh dijadikan minta perlindungan. Qalu li annahu sabata annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ista'adha bi kalimatillahi wa amara bidzalika. Mereka bilang, para ulama tadi bilang, karena telah tertetapkan dengan sanad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah minta berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dan beliau memerintah dengan supaya kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Waliyadanha al-ulama an ta'azim wa ta'awid allati la yu'rafu ma'naha khasyata ayyakun fi syirkun. Dikarenakan sebab inilah ulama melarang. Melarang apa? Melarang ta'azim. Melarang ta'azim, jimat-jimat, mantra-mantra. Ta'azim itu mantra-mantra. Nah. Ta'zima, ta'azim. Dikarenakan ini tadi itu para ulama melarang membuat mantra-mantra dan ta'awid sama saja. Mantra ta'zim, ta'awid itu ya seperti bungkusan digantungkan dengan tulisan di dalamnya ada kok-kok jim-jim dal-dal simsalabim dan yang semisalnya itu. Enggak boleh. Kenapa? Karena dikatakan lati yang tidak dikenal maknanya. Kenapa kok enggak boleh? Khosyata ayyakuna fi asrul khawatir, akan ada di dalamnya kesyirikan. Ini namanya satu dari'ah. Membendung pintu-pintu mengarah kepada kejelekan. Satu dari'ah membendung perantara kepada kesyirikan, maka dilarang menggunakan kalimat yang tidak dikenal maknanya yang jelas. Khawatir memang diambil dari jin dan yang lainnya, sihir dan yang semisalnya. Mafhum ya ikhwah? Ini satu dari'ah. Nah, bab satu dari'ah ini sering dibicarakan oleh ulama dan antaranya perkara ini. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa man dhabaha lis-syaitani wa da'ahu wasta'adha bihi wa taqarraba ilaihi bima yuhibbu faqad abadahu. Faqad abadahu. Maka barang siapa yang menyembelih untuk syaitan dan menyeru syaitan, memanggil syaitan, minta perlindungan dengan syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang dia senangi, maka sungguh dia telah menyembah syaitan. Faqad abadahu. Maka tadi radit layangan sisuk meneh. Layangan di masjid gini. Kupingmu nak di, kuping tak wajan ni. Wa illam yusammi dzalika ibadatan yusammihi istihdaman. Walaupun tidak dinamai dengan nama itu adalah sebagai ibadah. Ya kan? Menyembah untuk syaitan, saya enggak beribadah kepada syaitan. Ya kan? Saya kan cuma istihdam, minta bantuan kepada syaitan, istihdam. istahdamah. Istahdimu. Minta khodam. Minta bantuan. Minta pertolongan. Nah. Dan sekalipun walaupun tidak dinamai dengan nama ibadah. Dan dinamai dengan nama istahdam. Sama saja. Wasodakoh. Sodakoh ya sedukuh memang benar. Dia memang istihdam, yakni wa istihdamun minasyaiton lahu, itu adalah bantuan dari syaiton untuk dia yang menyembah dan menyembelih untuk syaiton. Yang menyembelih untuk syaiton berarti dia telah menyembah syaiton. Walaupun dinamai dengan istihdam, memang benar itu adalah istihdamun minasyaiton, minta bantuan dari syaiton bagi dia. Fayasiru min khodami syaiton wa abidihi, maka menjadilah dia pembantunya syaiton. Dan termasuk dari para penyembah-penyembah syaitan. Wabidhalika yakhdumu syaitan, dengan cara itu. Wabidhalika dengan cara menyembelih untuk syaitan. Berlindung dengan syaitan. Memanggil syaitan. Dekatkan diri dengan sesuatu apa yang dia cintai kepada syaitan. Maka syaitanlah membantu dia. Maka tadi. Rabbana istamta'abak. Tadi pas. Lakin khidmatu syaitan lahu laisat khidmata ibadatin. Lakin khidmatu syaitan lahu laisat khidmata ibadatin. Fa'ina syaitan la yakda'u lahu wa la ya'budu kama yaf'alu wabi. Tengok di sini. Akan tapi bantuannya syaitan kepada seorang insan tadi. Kepada man tadi. Kan tapi bantuannya syaitan kepada yang tadi menyembah itu syaitan. Bukan bantuan syaitan menyembah manusia. Jadi bantuannya setan kepada manusia tadi bukan berupa bantuan yang setan itu menyembah manusia. Kenapa? Karena setan tidaklah tunduk kepada manusia dan tidaklah menyembah manusia. Sebagaimana manusia menyembah setan, kama yaf'alu huwa bi. Sebagaimana si manusia melakukan apa yang dilakukan, dia menyembah setan. Bangun Mar. Masuk sendian. Masuk ke lunggu. Setengah jamnya wis sahur. Perhatikan. Lakin khidmatu syaiton lahu laisat khidmata ibadatin. Pemananya ini bantuannya syaiton kepada orang tadi yang minta bantuan kepada syaiton ini, syaiton bukan membantu bentuknya itu dia mengibadai manusia. Yang mengibadah ya manusia kepada setan. Kenapa? Karena setan tidak tunduk kepada manusia dan tidak menyembahnya. Sebagaimana manusia menyembah setan. Nah, tengok di situ. Jadi setannya menang. Dia tidak sebagai hambanya manusia, tapi yang menjadi hambanya setan adalah dia manusia yang tidak tadi menyembelih untuk setan. Mafhum? Di situ. Intaha dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qauluhu min syarri ma khalaq qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala ai min kulli syarrin. Ai min kulli syarrin fi apa? Fi makhluqin qama bi syarru min hayawan aw ghairihi. Ya, a'udzu bi kalimatillahi tammat. Ya kan? Min syarri ma kholak. Yaitu min kulli syarrin, dari setiap kejelekan. Fi ayyi makhlukin, pada makhluk apa saja yang padanya ada keburukan, baik itu hewan atau yang lainnya. Insyan kana au jinian, baik itu berupa manusia atau berupa jin. Au hama. Apa hama? Hama adalah makan al-jaliya yatawahamunahu ta'iron ausibhahu. Al-hama yaitu apa yang dulu al-jaliya itu punya dugaan, punya anggapan, punya kesan. Bahwasanya ada seekor burung atau serupa dengan burung. Tatasawwaru fihi ruhul maqtul. Burung tadi itu menjilmah. Di dalamnya adalah rohnya orang yang dibunuh. Nah. Kalau orang Jawa bilang memedi. Memedi itu apa sih ini? Orang yang terbunuh itu nanti di situ kayak ada orangnya hidup lagi. Nah. La tazalu tunadi ala qabrihi bil akhd bi sa'rihi. Nah, burung tadi itu senantiasa sering gandrungi tempat kuburannya orang yang dibunuh tadi itu. Apa dia? Bil akhd bi sa'rihi, minta balasan. Sa'ri itu adalah maunya meminta balasan terhadap orang yang membunuh. Jadi rohnya tadi itu menjelma seperti burung dan terus memanggil-manggil minta supaya orang yang tadi dibunuh minta balasan. Nah. Wa ya khurafatun, ini termasuk khurafat. Min khurafatihim, termasuk khurafatnya ahlul jahiliyah. Abtahla al-Islam, telah dibatalkan oleh Islam. Sekarang ini yang sering-sering kita jumpai dulu waktu kita kecil, ketika ada orang yang mati, kelapanya jelek, jadi drangkong. Nah, jadi drangkong, pulang ke rumah, nanti apa, nata piring, kutik-kutik-kutik dalam dapur. Kadang keluar asap dari teko, katanya drangkong. Nah, itu termasuk apa? Ini khurafatnya orang-orang tua kita dulu. Iya Pak Utari, seperti itu. Di daerah kita seperti itu. Kalau orang tua mati kelapanya jelek, balik ke rumah jadi drangkong. Jadi kuntilanak. Ini drangkong? Kuntilanak. Nah. Ini khurafat. Abu Sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la atwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la atwa, tidak ada penyakit yang menular. Wala tiyarata. Apa tiyarah? Enggak ada, enggak pancal dengan burung. Wala hamata wala safara. Enggak ada tadi cerita tentang kuntilanak tadi, enggak ada. Wala safara. Ini semua termasuk apa? Orang yang memiliki anggapan sial dengan burung, dengan ular dan semisalnya, juga ada anggapan tadi adanya rohnya si mayit yang dibunuh menjelma sebagai burung dan semisalnya. Adua ini adalah tidak ada penyakit yang menular. Mahfum? Maka kalau itu pembahasan tentang masalah adua ini pas cocok dengan musim kita ini, musim saudara kita corona. Nah. Sudah lewat pembahasannya. Enak guna. Baik. Auda batan. Ya. Jadi semua keburukan yang ada pada hewan atau manusia atau pada daba. Apa daba itu? Daba itu ya bisa seperti kuda, unta, itu namanya daba. Nah. Atau angin, rih, atau soiko petir. Au ayu nau'in kana min anu'il balak bidunia wal akhirah. Jadi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang tamat dari seluruh keburukan yang Allah ciptakan. Yang ada pada makhluk. Atau manusia. Dan yang lainnya. Jin dan yang lainnya. Nah. Ini perhatikan di situ. Wa ma huna min syari ma tolak. Ma di situ ma mausulah. A'udzu billahi, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma. Ma ini ma mausulah. Walaysat muradu biha al-umum ma'al talaqi, tapi ma di sini ma mausulah, tapi bukan dimaksud dengannya adalah keumuman yang mutlak. Bal murad taqiyyi, bahkan ma di sini adalah ma yang sifatnya umum yang muqayyad, atau dikatakan al-amru dabi al-khusus. Atau am urdabi al khusus. Nah gitu. Maka dikatakan murad wal murad al taqidi al wasfi wal ma'na min sari kulli makhlukin fi sarun. Nah, maksudnya saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang tamat dari keburukan seluruh makhluk yang di dalamnya ada keburukan. Min sari kulli makhlukin fi sar. Dari keburukan seluruh makhluk yang dalamnya ada keburukan. La min sari kulli ma khalaqallahu, bukan dari seluruh apa yang Allah ciptakan yang itu buruk. Nah, bukan dari seluruh apa yang buruk yang Allah ciptakan, tapi dari seluruh keburukannya makhluk yang di dalamnya ada keburukan. Bukan dari keburukan seluruh apa yang Allah ciptakan yang itu buruk. Paham di situ? Nah, ini bedanya. Maka dikatakan al-murad at-taqiyyi al-wasfi, yaitu bisa dikatakan ma umum tapi uridabi al-khusus. Fa innal jannata Wal malaikata wal anbiya alaysa fim sarrun wasyarru yuqalu ala sayyi'aini alal alam wa ala ma yufdi ilaihi. Maksudnya surga dan malaikat dan anbiya tidak ada dalamnya mereka keburukan. Dan keburukan dikatakan pada dua perkara, yaitu atas alam. Alam itu sakit. Al-alam itu sakit. Alima ya'lamu alaman itu sakit. Dan atas apa yang mengantarkan kepada perkara yang sakit. Baik. Qawlu lam yadurrahu se'un hatta yartahila min manzili dalika. Yartahila yugodir. Meninggalkan. Godaro yugodiru mugodarotan. Seperti irtahala yartahilu. Irtihalatan. Sampai pergi. Mindalikal makan. Qalal Qurtubi hadza khabarun sahihun wa qaulun shadiqun alim nasid kau dalilan wa tajribatan. Tengok. Tajribatan jarraba yujarribu tajriban wa tajribatan. Malik. Berkata Imam Qurtubi, ini adalah khabar yang sahih. Khabar yang sesuai dengan fakta. Itu. Dan perkataan yang jujur, benar. Perkataan yang pasti. Buktinya, katanya, kami mengetahui kebenaran kalimat khabar ini sebagai dalilan wa tajribatan. Sebagai apa? Bukti dan sebagai tajribah. Pernah kucoba. Tajribah pernah kucoba. Bagaimana? Fa'inni mundu samitu hadal khabaro amiltu alaihi. Kata Imam Qurtubi, semenjak aku mendengarkan hadis ini, aku amalkan. Tentang makna hadis ini, tentang tuntutannya. Falam yadurroni syai'un. Maka enggak ada sesuatu pun yang pernah membahayakan diriku. Sering beliau mencoba dengan ucapan, a'udhu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Maka enggak pernah kena bahaya apa-apa. Ono ulo, ono apa? Ono ulo, ono tawon, ono apa? Bakte nyengat, gak apa? Ono apa? Lipan, gak te nyengat. Ila antarok tuh sampai aku meninggalkan doa tadi. Baladagot ni akrobun bil mahadaba. Ternyata apa? Ketika aku gak mengamalkan doa ini, aku disengat kala jengking di tempat namanya mahadaba. Lailan pada suatu malam hari. Fatafakar tu aku akhirnya berpikir binafsi pada diriku. Fa'idabi ternyata aku. Kot nasi tu aku telah lupa. An atawadha bitilkal kalimat aku telah lupa. Berlindung dengan kalimat-kalimat tadi. Mahfum itu. Makanya antum kepengen ngundur tawan, ngundur madu. A'udhu billahi kalimat tamat. Misalnya kalau langsung kita ambil semua. Dan tawannya minggir kabel. Coba aja. Ya. Jadi itu kalau jengking, a'udhu billahi kalimat tamat langsung. Rasa mentok. Ya, coba nanti besok dulu keren kalau insyaallah. Ya, apa Nuaim? A'udzu bi kalimati tamat min syarri ma khalaq. Tidur samping kelanjenging pergi di sini dia. Ya. Ini tengok sini, tengok. Kan kata beliau semenjak aku mendapatkan khabar ini saya amalkan terus. Enggak pernah kena bahaya apapun sampai aku meninggalkan. Ternyata aku disengat oleh kelanjenging di Al-Mahdhabah. Ismail makan. Ya kan? Ini di daerah Andalus. Ngerti Andalus? Andalus itu nanti Andalus itu. Ewa, Spanyol, Namah Santa. Fatafakar itu kata Imam Qurtubi, aku berpikir, kenapa aku disengat kalah jengking? Pak Idabi ternyata aku sudah lupa. Aku telah lupa berlindung dengan kalimat-kalimat tadi. Maafum ya, Fah. Jadi kalau antum mau dua tahun ngambil madu, gampang. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Tapi dengan hati yang hadir, bukan kok dengan tupa-tupa aja. Dengan hati yang hadir, yakin. Dan nanti enggak akan disengat pun enggak kroso, insyaallah. Enggak perlu apa? Enggak perlu pakai ajian-ajian sewoten yang sekarang dipajang di mana-mana itu. Ajian kolot jengking. Insyaallah kita cukupkan dulu, besok kita baca masailnya. Alhamdulillah, belum takut dulu.